Allah tasya' hadis yang ke-9 an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sakhr, ini nama Abu Hurairah. Ingat baik-baik, nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Walaupun ada mengatakan nama yang lain, tapi ini yang masyhur. Barakallahu fikum. Kita kenalnya cuma Abu Hurairah. Tapi namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Yuhadithu annahu sami'ah, menyampaikan hadis bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Adapun yang aku larang kalian daripadanya, maka silahkan kalian meninggalkannya. Barakallahu fikum. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Beda dengan larangan. Larangan pokoknya tinggalkan semuanya. Dan adapun perintah sesuai dengan kemampuan. Karena meninggalkan, tinggal meninggalkan. Barakallahu fikum. Tidak ada beban. Adapun melakukan, itu butuh tenaga, butuh pikiran, bahkan butuh terkadang apa? Butuh uang. Baik, butuh harta untuk kita melakukannya. Beda dengan meninggalkan, tinggal meninggalkan. Baik. Oleh karena itu tidak digantung dengan istita'ah. Barakallahu fikum. Adapun amal saleh, kebaikan digantung dengan apa? Istita'ah. Baik. Perintah disesuaikan kemampuan kita. Anda diperintahkan haji. Ketika Anda belum mampu, ya tidak wajib bagi Anda untuk menunaikan ibadah haji. Anda diwajibkan menunaikan zakat. Uang untuk makan saja susah. Baik. Maka Anda tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat dan seterusnya. Anda harus melakukan sholat sambil berdiri. Ketika Anda sakit, ya silahkan duduk. Duduk pun tak mampu, silahkan berbaring. Dan seterusnya. Anda diwajibkan puasa Ramadan. Ketika Anda sakit atau safar, maka silahkan menundanya. Sampai Anda pulang dari safar dan Anda sembuh dari penyakit. Ini masalah perintah. Adapun larangan, barakallahu fikum. Ya, kita tinggalkan semuanya. Barakallahu fikum. Di sinilah para ulama kita mengatakan, orang yang jujur itu dilihat dari ini. Barakallahu fikum. Kalau memang dia jujur, dia akan meninggalkan larangan. Karena kebaikan semua orang bisa melakukannya. Hatta orang bejat pun bisa melakukan kebaikan. Tapi meninggalkan kejelekan itu yang susah. Barakallahu fikum. Baik. Fainama ahlakal ladina min qablikum. Baik. Karena sesungguhnya, ya walaupun kita katakan tadi, ya amal kejelekan tinggal kita meninggalkannya. Walaupun sebagian orang sangat berat untuk meninggalkannya. Baik. Karena meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, itu sangat susah. Fainama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim, karena sungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian karena terlalu banyak bertanya dan terlalu banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Nanya tapi tidak mau dijalankan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala rahimahullah qala hafizahullah taala hadzal haditsu yarsimu tariqan wadihan lil muslim yasiru alaihi. Hadis ini menggambarkan jalan yang sangat jelas bagi seorang muslim untuk dia berjalan di atasnya. Ini gambaran jalan yang dimiliki oleh seorang muslim untuk berjalan di atasnya. Wa sababul hadits kama jaa fi riwayati Muslim, dan sebab urut hadis ini sebagaimana dalam riwayatan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nasu innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka silahkan kalian menunaikan haji. Faqama rajulun minal hadirin, maka berdirilah seseorang dari kalangan yang hadir. Wa qala ya Rasulullah, akullu amin? Ya Rasulullah, kewajiban haji itu apakah setiap tahun? Fasakata anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau alaihi salatu wasalam hanya berdiam diri. Tsumma aada. Tayib. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi kembali, ayuhan nas, innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian menunaikan ibadah haji, maka silakan kalian haji. Faqala rajul wa ada su'ala marratan salisah. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum mengulangi pertanyaannya kedua sampai ketiga kali. Faqala Nabi SAW, lau kultu na'am la wajabat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah tiga kali ditanya apakah wajib setiap tahun, beliau hanya mengatakan seandainya aku mengatakan iya maka akan wajib untuk kalian menunaikannya setiap tahun. Yakni kulasan. Wala mastata'tum, sementara kalian tidak mampu untuk menunaikannya setiap tahun. Lianal hajja yahtaju ila safar. Kenapa tidak mampu kalian semuanya untuk melakukan haji setiap tahun? Karena haji itu butuh persiapan yang panjang. Proses. Apalagi di negeri kita di saat ini. La haula wa quwwata illa billah. Daftar sekarang nunggu 20 tahun baru haji. Kalau itu haji reguler. Adapun Anda mau lebih cepat lagi ya. Duitnya pun lebih banyak. Barakallahu fikum. Anda pengen lebih cepat lagi? Duitnya lebih banyak lagi. Dan tidak semua orang mampu untuk itu. Barakallahu alaikum. Ratusan juta yang harus dikeluarkan. Baik. Yahtaju ila safar wa yahtaju ila takalif. Butuh safar, butuh uang banyak. Baik, bayar ini, bayar itu, macam-macam. Wa yahtaju ila quwwatin badaniyatin, dia butuh kekuatan jasmani. Barakallahu alaikum. Sehingga ada penyakit-penyakit tertentu yang jamaah haji tidak diperbolehkan untuk menjalankan atau menunaikan ibadah haji. Karena ketidakmampuan atau kekhawatiran jika sekiranya penyakit itu menular ke yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga semakin diperketat masalah ini. Barakallahu fikum. Falidzalika lam yujibhu Allahu jalla wa ala illa marratan wahidatan fil umur. Oleh karena itu Allah tidak mewajibkan haji itu kecuali satu kali dalam seumur. Barakallahu fikum. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, seandainya dia menunaikan ibadah haji maka itu sunnah. Barakallahu fikum. Cuma satu kali haji pertama itu yang biasa disebut dengan hajjatul Islam. Baik, haji pertama itu yang dikatakan hajjatul Islam, itu yang wajib. Setelahnya itu sunnah. Barakallahu fikum. Kalau kita mampu melakukannya, silahkan melakukannya. Baik, sunnah-sunnah ini. Karena haji dan umrah menghilangkan dosa dan kepakiran sebagaimana kir. Sebagaimana kir ini akan menghilangkan dosa dan noda-noda pada besi. Barakallahu fikum. Besi ketika ditempa untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka dia harus dihilangkan karat-karatnya dan kotoran-kotorannya sehingga tertinggallah besi yang utuh, bagus untuk dipakai sebagai peralatan dapur atau peralatan pertanian atau peralatan pertukangan atau peralatan perang. Baik, barakallahu fikum. Karena beratnya ini tidak diwajibkan kecuali satu kali dalam seumur kita. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, "Du daruni ma taraktukum." Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, "Biarkan aku dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian." Yakni la tasalu an asya'a lam tu'maru biha. Jangan kalian bertanya kepada aku tentang sesuatu yang kalian tidak diperintahkannya. "Ma umirtum bihi faf'alu." Apa yang kalian diperintahkan, maka silahkan melakukannya. "Wa ma nuhitum anhu fajtanibu." Apa yang kalian dilarang melakukannya maka tinggalkan. Amma antas alu amalam tu'maru bih adalisa min salihikum. Adapun kalian bertanya tentang apa-apa yang kalian tidak diperintahkan padanya, maka ini bukan termasuk kebaikan untuk kalian. Ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Baik. apa yang kalian diperintahkan untuk melakukan, silakan kalian melakukannya. Wa hadza min rahmatillahi azza wa jalla, ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Ayyatil insanu minal awamiri bima yastati'. Bahwa setiap orang melakukan apa yang mampu untuk dia lakukan. Wallazi la yastati'uhu yasqutu anhu. Kalau memang dia tidak mampu, gugur dari dia kewajiban itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Wa qala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu untuk dia pikul. Famastata'ahu al-insanu minal wajibati ad-diniyati fa innahu yaf'alu. Adapun yang dia mampu, ini seorang mampu untuk melakukan dari perkara wajib agama ini, fa innahu yaf'alu, maka ya wajib untuk dia melakukannya. Wa man lam yastati fa innahu yasqutu anhu hatta yazula 'udruhu. Apa yang tidak mampu dia melakukannya, maka gugur kewajiban atas dia sampai dia mampu melakukannya. Wa hadza min yusri hadhihi syariah, ini termasuk kemudahan syariat kita ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sebagai beban yang menyusahkan kalian. Kata Rasulullah SAW, ad-dinu yusrun, agama itu sangat mudah. Barakallahu alaikum. Agama itu sangat mudah. Anda diperintah, Anda tidak mampu, gugur kewajiban. Anda tidak dipaksa melakukan sesuatu yang Anda tidak mampu melakukannya. Barakallahu alaikum. Wa ma lam yastati fa innahu yasqutu anhu hatta yazula udruhu. Apa yang tidak mampu, maka gugur kewajiban itu sampai hilang udurnya. Anda tidak melakukannya karena sakit, maka begitu Anda sembuh, silakan Anda melakukan. Anda tidak melakukannya karena tidak ada uang, maka silakan Anda melakukannya pada saat ada uang. Wa hadza min yusri hadhihi syariah. Wa raf'iha lil haraji 'anil nas, dan diangkatnya kesulitan dari manusia dalam menjalankan syariat ini. Qala wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang kalian dari melakukannya, maka tinggalkan. Amal manhi wa anhu fa innahu yujtanabu kulluh. Adapun larangan, maka harus ditinggalkan semuanya. Li'anna tarka ashalu minal fi'l, karena meninggalkan lebih mudah sesungguhnya daripada melakukan. Barakallahu fiik. Al-fi'lu ta'ti minhu ma tastati'. Perbuatan, ya, engkau melakukannya sesuai dengan kemampuan Anda. Amma tarku fa hadza la ahada ya'jizu anhu. Adapun meninggalkannya, maka tidak ada seorang pun yang lemah dari ini. Sebenarnya dia meninggalkannya, tinggal meninggalkannya. Dulunya sering mabuk, ya tinggal meninggalkan. Kita gampang. Tapi orang yang ini, yang betul-betul sudah kecanduan, itu yang sangat susah. Barakallahu alaikum. Yang sudah kecanduan narkoba dan yang lainnya, kecanduan khamr, sangat-sangat susah untuk dia meninggalkannya. Susah. Kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu barakallahu berat untuk seorang meninggalkannya kalau sudah menjadi kebiasaan. Apalagi kalau dia menggantungkan hidup padanya. Sungguh sangat luar biasa. Memang dia orang hebat ketika mampu dia meninggalkannya. Sahih. Dia hidup dari maksiat itu. Makan dan minumnya dari situ. Sementara dia harus meninggalkannya. Baik. Memang kita katakan bahwa gampang, kan tinggal meninggalkannya. Barakallahu fikum. Baik. Tapi bagi orang yang barakallahu fikum yang menjalaninya, sungguh sangat luar biasa hebat dia ketika dia mampu melakukannya. La haula wa la illa billah. Baik. Al-filu ta'ti minhum astati'u. Amma tarku fahad ala ahadun ya'jazu anhu. Adapun meninggalkan, maka tidak ada seorang pun yang lemah atau tidak mampu melakukannya. Lianna tarka ashal. Karena sebenarnya meninggalkan itu lebih mudah. Walihada ta'ala ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Adapun yang aku larang kalian dari melakukannya, maka tinggalkan. Walam yakul ijtanibu mastata'atu. Rasulullah tidak mengatakan, tinggalkanlah apa yang mampu kalian tinggalkan. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW memutlakkan. Ijtani buhu, tinggalkan semuanya. Kul wahidin yastati'u annahu yatrukul manhiya. Setiap orang mampu sesungguhnya untuk meninggalkan yang dilarang. Allahumma illa bi halatid darurah, kecuali tentunya dalam kondisi darurat. Idza tarra ilal manhi fa innahu yaf'aluhu min babir rukhsah. Kalau memang dia terpaksa untuk melakukan barakallahu fikum al-manhi, fa innahu yaf'aluhu min babid darurah, maka dia melakukannya min babid darurah. Baik. Contohnya misalnya tarra ila aklil mayitah, dia terpaksa harus makan bangkai. Karena kalau tidak dia akan mati. Itu min babid darurah, maka silakan makan. Baik. Fa innahu yatanawaluhu liyubki ala hayatihi, maka dia boleh makannya agar supaya dia bisa bertahan hidup. Barakallahu fik. Masyaallah. Suma innahu hadara min kasratil as'ilati allati la yuhtaju ilaiha fi umuriddin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang terlalu banyaknya bertanya. Tapi yang tidak perlu sunahnya dia bertanya tentangnya dalam urusan agama. Wa daraba dzalika masalan bil umam as-sabiqah, dan Rasul memberikan contoh untuk umat ini dari kondisi umat-umat sebelum kita, umat yang telah lewat. Fa innahu idza kasuratil asilatu fa innahu hina idzin yahsulul haraju wadhiku 'alan nas. Kalau bertanya banyak-banyak-banyak, maka semakin sempit dan semakin susah dia melakukannya. Barakallahu fikum. Tidakkah Bani Israel ketika dia barakallahu fikum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tadbahu baqar. Qalu atattakhidhuna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun tayyib la dalulun tusirul tathirul ardh wa la tasrihul musallamatul lashiyata fiha. Qalu ana jita bil haqqi fadhafu. Tayyib. Sebelumnya adalah malaunuha, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra ufaqi'ul launuha tasurrun nadirin. Al-muhim, seandainya mereka dari awal pertama kali ketika diperintah menyembelih seekor sapi, sapi apapun, mau sapi kurus, mau sapi jantan, mau sapi betina, mau anak sapi, mau sapi tua, pokoknya sapi yang disembelih, dia telah menunaikannya. Maka ketika dia mengatakan apa warnanya, maka dikatakan apa? Warnanya kuning, akhirnya apa? Yang abu-abu, yang hitam, yang warna macam-macam, tidak bisa, kecuali yang kuning. Mereka bertanya ulang, yang kuning bagaimana ini? Yang kuning yang masih muda, tidak tua, dan juga tidak dipakai untuk barakallahu fikum bekerja keras. Membajak sawah, atau mengangkat air, atau yang lainnya. Wah, ini yang susah. Tasurun nawirin, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Alhasil mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dalam riwayat Israiliyat barakallahu fikum, mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali sapi itu milik nenek-nenek tua yang memelihara anak yatim. Yang mereka tidak mau menyerahkan sapinya kecuali ditukar dengan seberat sapi itu atau sebesar sapi itu emas. Wow. Tidak ada yang bisa mereka, tidak ada yang barakallahu fikum, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali itu. Oleh karena itu Allah SWT wa makadu yaf'al, Allah mengatakan hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Karena mereka lagi bertanya-tanya, oh bagaimana, bagaimana, bagaimana. Mereka mempersempit ruang. Barakallahu fikum. Seandainya dia mengatakan, seandainya diberitahu bahwa kuning, keras semua yang kuning, jol. Jangan lagi lebih dari itu. Tapi ternyata mereka minta lagi yang lebih jelas, lebih rinci. Walhasil diberikanlah rinciannya. Sehingga hampir-hampir saja mereka tidak mampu untuk melakukannya. Karena tidak ada sapi yang seperti itu, kecuali sangat jarang. Allah musta'an. Fa innahu idza kathuratil asilati fa innahu hina idzin yahsul haraj wa dhiku 'alan nas. Kalau terlalu banyak tanya, maka ini akan menjadi apa? Haraj, akan membebani seorang, sempit orang. Wa bittali hadzal ladzi yukthiru su'ala yatruku ta'ah. Ujung-ujungnya mereka tidak bisa melakukannya. Barakallahu fikum. Fa qala ta'ala ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya-tanya tentang sesuatu yang kalau kalian dijawab atas pertanyaan itu, kalian merasa susah sendiri. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an itu dalam apallahu anha. Wa in tas'alu anha, kalau kalian bertanya tentangnya ketika diturunkan Al-Qur'an untuk ditampakkan kepada kalian, afallahu anha, semoga Allah mengampuni kalian, wallahu ghafurun halim, dan Allah Maha pengampun lagi Maha lembut. Pada saat hal kaum min qablikum tsumma asbahu biha kafirin, sudah ditanyakan umat-umat sebelum kalian, kemudian mereka pun akhirnya kafir, yakni tidak menjalankan perintah itu. Fatakallufu fil as'ilati mad'atu ila at-tarki wa at-tanattu'. Maka terlalu banyak bertanya tentang satu permasalahan, ini akan mengantarkan seseorang untuk meninggalkannya dan memperdalam-dalam sesuatu yang sulit untuk dia lakukan. Ama ma umirta bihi fa'ti minhu ma tastati'. Apa yang kau diperintahkan, silakan lakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Wa ma nuhita anhu fajtanibu. Apa yang kalian dilarang dari melakukannya, silakan meninggalkannya. Wa ma 'alaika illa tiba'un faqat. Tidak ada kewajiban atas engkau kecuali ngikut saja. Wala ta'ti bi asya'a min 'indika, jangan kau mendatangkan sesuatu dari dirimu sendiri. Aw taftarid asya', atau engkau mengada-adakan sesuatu. Hadza min at-taqdimi baina yadayillah, inna namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Kita hanya diperintahkan untuk mengikut, bukan mengada-ada. Kapan kita mengada-ada? Berarti kita mendahului Allah dan Rasulnya. Sementara mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kalian mengadakan kebid'ahan. La taqul limadha lam yujibillahu kada, limadha lam yuharrimillahu kada. La tas'al mithla hadha su'al. Ini kau tidak perlu untuk mengatakan, kenapa Allah tidak mewajibkan ini? Kenapa Allah mengharamkan ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? La tas'al mithla hadha su'al. Jangan kau bertanya seperti pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pokoknya apa yang anda diperintahkan, lakukan saja. Barakallahu. Kita cukupkan sampai sini. Ilahuna subhanakallah. Bihamdika syarulayah. La antas takbubah. Alhamdulillah.